panggita pasal papitu. Naupu itu, aku nanggita patambaan malaika ne kanggore ri patanjulapa dunia. Ira nomba ta'ama kapueri bete ngari patanjulapa dunia ala pueri itu ne emakanta vui ritasi pada ri kabatana, pada ri kayu-kayu rarampangale. Pada nikita kuvomo sambaan malaikan tanina ne subu ngari sabinga kamatayona. Ia nanggeni mereng gari jai alatala tona tuvuna. Padeno ngare mo ia ante suara na mangga kapatambaan malaikan tanina toni vai alatala ka kuasa mumpaka gero dunia butasi. Nyulina. Ne parurura paka gero komi dunia butasi para kabatana bo kayu-kayu rarampangare ane dapa kami numba mere batua-batua nu alatala di kira ira. Ala ira nema bela kasusa-kasusa itu. Pada nyepeku kadian tau ni mere rikire ira ivetu, satu patampulu bopatan jo bumbaa. Ira ngari muli sampulu rombaa ana Yakub to Nyuli to Israel. Ngari muli ira sampulu rombaa ana Israel, nyala simbau sampulu ronjo bumbaa kadian. Ngari muli Yehuda sampulu ronjo bu ni mere. Ivetu vau ngari muli i Ruben sampulu ronjobu, muli i Gad sampulu ronjobu, muli Asher sampulu ronjobu, muli i Naftali sampulu ronjobu, muli i Manase sampulu ronjobu, muli i Simeon sampulu ronjobu, muli i Levi sampulu ronjobu, muli i Sakar sampulu ronjobu, muli i Zebulon sampulu ronjobu, muli Yusuf sampulu ronjobu, padenggari muli Ibenyamin sampulu ronjobu. Naupu itu, aku nanggita wo'umo, padeni kita ku manusia na deampu'u, da'ana malani bila kadeana. Ira itu topun para sayang gari jumaumu dunia, gari butu-butu ngata, gari butu-butu todea, tono tesam pe ngele-ngele basari dunia. Ira nenggore ringayo pekatoko magau bo ana bimba. Ira pura-pura no pakea bula, paderi pale ira naria tava-tava ngaluku. No ngare mo ira sanggani ante suara na manggampu. Kamai mo kita mumbatoya, bo mumbabila ala tala, to nekatoko ri pekatoko magau. Kamai mo kita mumbatoya, bo mumbabila ana bimba, sabana ira mo tolompaka salama kita. Pura-pura malaika vau nekang gore nanta tiku peka toko magau, bo totua-totua, bo patambaa anu tona tuvuna. Pada neka dede mo malaika-malaika itu, sampai ritana, ringayo peka toko magau mumbasomba alatala. Nyuli ira. Amin. Ratoya ka alatala, wapaka dede ka sangana, wakeka ka kanotona, wakulio ka rimakasi kaya, wabilo kaya, padera kesa kekuasaan aku barakana, sampai rika saya-saya. Amin. Naupu itu naria samba atau tua, ngari jai ira, rompulu bopa tambah itu, nempeku tanah aku, ivei. Isema tau-tau tono pakea bula itu, ngari umba ira. Nesono mo aku, tua, komi mo tonangin janina, daa aku, padena nguli mo ia ka aku. Ira itu mau tahu nipaka salama dari pepandasa atau neliumpu kajana. Ira nanta pasi pakea ira riara leinu ana bimba sampai nabula. Itu sampai ira neganggore ringayo peka toko alatala. Eo wengi daane nonto ira nepue bo nomba somba alatala riara sapo pepuena. Pade alatala to neka toko ribumbu peka toko magau itu. Karena musangganing-gani ante ira, ala mangalendu ira. Ira itu da amana membarasai orontai barabai tembolo. Pade wananu eoto napane panena, mana mempandasa ira. Sabana ana bimba tonaria ringayo pekatoko magau itu, karena mempuewu ira. Ia karena manggeni ira pakari mata ue, to membawai katuhua mabelo. Pade ala talamboto kana mumbapee pura-pura ue matanggari mata ira.